السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله تعالى siang hari ini kita membahas tentang salah satu akad transaksi yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin hampir di seluruh belahan dunia, dan memang ada perselisihan para ulama mu'asirin, para ulama kontemporer tentang akad ini, apakah dia akad yang dibolehkan atau tidak. Dan saya telah bahas ini di buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer. Silahkan dibaca, Ustaz. Bismillah. Arisan. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala. Kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian, dan semua anggota akan menerima nominal yang sama. Iya. Jelas ini apa yang dimaksud dengan arisan? Ada sekelompok orang masing-masing menyerahkan nominal yang sama berkala, sekali sebulan atau sekali dua pekan atau sekali sepekan. Ya. Kemudian uang yang terkumpul ini akan dibagikan kepada salah seorang mereka dengan cara bergiliran, bergantian. Untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya, mereka lakukan undian. Ya. Ini dinamakan dengan arisan dalam bahasa Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Arab dinamakan jam'iyatul muwazzafin. Apa namanya? Jam'iyatul muwazzafin. Baik. Terus. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Ya, fungsinya adalah pertama, tentu para peserta ini mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, yang itu adalah tabungan uangnya sendiri. Iya atau tidak? Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dengan saling bertemunya sekali sebulan atau sekali dua pekan atau sekali satu pekan, akan lebih erat hubungan mereka. Ya. Biasanya ini dilakukan dalam anggota keluarga besar atau kerabat atau teman, ya, dan seterusnya. Terus. Apakah Islam memandang arisan, apakah akad ini termasuk yang diharamkan atau tidak? Ya. Pendapat pertama, arisan hukumnya haram dan termasuk riba. Pendapat ini didukung oleh Syekh Dr. Salih Al-Fauzan. Ya, hafizahullah. Hafizahullah. Ya. Pendapat pertama, di antara ulama mu'asirin ada yang mengatakan bahwa hukum dari arisan adalah haram. Jelas? Tapi ini belum selesai. Jangan nanti katakan, kata Ustaz Erwandi, arisan hukumnya haram. Enggak. Saya baru menceritakan ada dua perbedaan pendapat para ulama tentang hukum arisan. Pendapat yang pertama mengatakan arisan hukumnya haram. Ini adalah pendapat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia dan ulama senior di Lembaga Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, di mana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya. Dan begitulah seterusnya, setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah pinjaman terhadap anggota peminjam. Setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjam dalam bentuk yang meminjamkan. Dalam meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka arisan termasuk riba. Syekh Hafizahullah mengatakan bahwa arisan adalah haram karena mengandung unsur riba. Ini pendapat Syekh, bukan pendapat saya, dan bukan pendapat yang terkuat dalam permasalahan arisan. Jangan salah faham nanti antum pulang. Nanti pulang ke rumah bilang ke ibu anak-anak, istrinya, Mi, jangan arisan-arisan lagi ya. Haram riba, kata Ustaz Erwandi. Beliau nukil pendapat Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Iya, itu pendapat pertama, baru belum selesai. Maka jangan pulang, dengar dulu di sini. Nanti kalau sudah sampai kesimpulannya, ante mau pulang, boleh pulang. Ini langsung SMS istrinya, WA ke istrinya. Hah? Taib. Kemudian diviralkan di kemedsos, subhanallah. Bahkan hari ini katanya libur karena Ustaz Erwandi sakit, lagi operasi. Enggak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengarkan dulu dengan lengkap, nanti baru nanti mau sampaikan. Tujuan Anda saya tahu baik. Ini memberikan kemaslahatan bagi umat bahwa ini haram. Tapi dengar dulu dengan baik. Syekh mengatakan, Syekh Hafizullah, ini pendapat beliau. Ya, dalam banyak majelis beliau sering menyampaikan ini. Dan di dalam buku-buku beliau juga beliau jelaskan hal ini. Ini yang didukil oleh Profesor Dr. Asad Al-Khaslan dan juga oleh Dr. Abdullah Al-Murani dalam bukunya Al-Manfaatu Fil Qardi. Kata Syekh, ini hukumnya haram, riba. Kenapa riba? Kenapa riba? Kata Syekh begini, ribanya karena ini. Status ada 10 orang umpamanya. Masing-masing setiap awal bulan mereka menyerahkan uang 1 juta setiap orangnya. Berarti berapa terkumpul uang? 10 juta. 10 juta ini akan diterima oleh salah satu di antara mereka. Bulan ini A, bulan B mungkin C, bulan selanjutnya ketiga mungkin F, mungkin selanjutnya X dan seterusnya. Sampai selesai semuanya dapat masing-masing 10 juta. Selesai satu periode. Jelas ini? Ini apa akadnya? Akadnya adalah qard, pinjam meminjam. Maka ketika yang dapat keluar undian dia, dia yang dapat 10 juta. Dapat umpamanya si C atau si Ahmad. Dapat dia 10 juta. Dia yang pertama dapat. Dia bayar 1 juta, berapa dia dapatkan? 10 juta. Yang 9 juta apa statusnya? Dia meminjam kepada teman-temannya ini. Yang 1 juta uang dia. Paham ini? Baik. Lalu kata Syekh, ini di sini ada manfaat dari pinjaman. Apa manfaatnya? Orang-orang itu yang 9 ini mau meminjamkan kepada si A yang dapat tadi atau Ahmad yang dapat tadi dengan syarat si A nanti Ahmad bayar, meminjamkan mereka juga. Faham antum ini? Di sini adalah manfaat dari pinjaman. Wa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat hukumnya adalah riba. Jelas dari mana ribanya? Baik, ini pendapat Syekh Hafizahullah. Terus. Tanggapan. Arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan pinjaman dengan syarat peminjam nantinya memberikan pinjaman juga kepada pemberi pinjaman pertama. Karena hakikatnya hanyalah akad, satu akad pinjaman, yaitu menerima uang terkumpul. Yang menerima uang. Ustaz, yaitu yang menerima Ustaz Fauzar, uang. Salah satu kata salah nanti semua Ustaz Fauzar. Baik, nanti mereka pulang macam-macam mereka sampaikan. Baik. Yaitu yang menerima uang terkumpul, menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala. Akad arisan sekalipun mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, tetapi bukanlah termasuk manfaat yang diharamkan. Karena manfaat ini tidak hanya untuk pemberi pinjaman saja, akan tetapi juga untuk yang menerima pinjaman sama besar manfaatnya. Dan manfaat yang sama nilainya untuk pihak pemberi pinjaman dan peminjam tidak termasuk manfaat yang diharamkan. Ya. Menurut Dr. Abdullah Lumrani, kata beliau, Syekh mungkin dalam memahami kasusnya, Syekh mungkin ada kealfaan, kekhilafan. Namanya manusia. Kulli alimin zallah. Setiap para ulama, sebesar apapun mereka, tetap mungkin ada satu dua kekhilafan. Syekh mengatakan tadi itu adalah akad pinjaman yang mendatangkan manfaat. Di mana dia mengatakan, aku pinjam dari kalian dengan syarat aku juga memberikan pinjaman kepada kalian. Atau pemberi pinjam mengatakan, aku pinjamkan kalian dengan syarat kamu juga meminjamkan ke aku. Paham? Ini manfaatnya. Paham anda ini? Dikatakan oleh Dr. Abdullah Lumrani, ini bukan akadnya aku pinjamkan kepadamu dengan syarat kamu minjamkan kepadaku. Hanya ada satu akad saja, yaitu akad pinjam kemudian bayar. Ketika tadi yang dapat adalah Ahmad dalam undian pertama atau pekan bulan pertama, maka statusnya dia minjam kepada yang 9 orang. Paham? Selanjutnya dia tetap bayar lagi, iya atau tidak? Sampai seluruhnya dapat. Yang dibayarnya ini bukan pinjaman, tapi dia bayar hutang kepada yang belum dapat. Paham tadi? Ya, ini dikatakan oleh Dr. Abdullah Lumrani. Kemudian, andai pun manfaat di sini, ya tentu dapat manfaat kan ya? Uang terkumpul. Hah? Pasti ada manfaatnya, uang terkumpul tadi. Akan tetapi manfaat ini untuk semuanya, baik yang peminjam, yang menerima pinjaman, pemberi pinjaman mendapatkan manfaat yang sama. Ini bukanlah manfaat yang diharamkan di dalam kaidah kullu qardi jarra naf'an fa huwa riba. Ini adalah manfaat yang dibolehkan. Paham sampai di sini? Nah, terus. Pendapat kedua. Arisan hukumnya boleh. Sekarang ada pendapat kedua. Arisan hukumnya boleh. Ini pendapat siapa saja yang berpendapat ini, Fadhil Ustaz? Pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa di Kerajaan Arab Saudi. Nomor fatwa 164 tahun 1410 Hijriah yang diketuai oleh Syekh. Sudah berapa tahun ini? Sekarang berapa? 39 kan ya? 29 tahun yang lalu sudah fatwanya. Ya, tentang arisan tersebut, fatwa dari Lajnah Daimah. Di Arab Saudi itu ada dua dewan para ulama. Pertama namanya Lajnah Daimah Al-Ifta wal Buhusil Ilmiyah. Kemudian yang kedua Hay'ah Kibarul Ulama As-Saudiyah. Ini dua lembaga ini, lembaga pertama Lajnah Daimah, komite atau komisi tetap Badan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Ini para ulama ini ngantor setiap hari di kantor fatwa. Setiap hari masuk dari jam 8 sampai jam 3. Apa kerjanya? Nunggu ada sekretaris, kalau ada kaum muslimin dari manapun, nelfon, sekretaris mengangkat, kemudian dijawab oleh syekh, terdengar di ruangan syekh, dijawab beliau setiap pertanyaan. Jadi duduk syekh hanya untuk menjawab fatwa saja. Kalau ada yang datang, sekretaris mengizinkan, lalu dia menyampaikan apa pertanyaannya, pergi, selesai. Hanya itu saja kerja syekh ini. Ini namanya apa? Lajnah daimah. 5 hari kerjanya hanya itu saja. Hah? Ada di Indonesia seperti ini? Tidak. Tapi saya lebih parah dari ini. Ditelepon setiap malam pun ditelepon, jam 3 pun ditelepon. Kalau syekh ada jam kerjanya, kalau saya enggak ada jam kerja saya. Kadang WA jam 1 pun WA satu malam. Subhanallah. Nah, berarti ulama Indonesia jauh lebih sibuk daripada ulama di sekitar Saudi Arabia. Ya, untuk imbalan yang diberikan oleh negara, karena ini para ulama adalah imbalan tertinggi, jabatan mereka setingkat menteri, sama dengan tingkatnya wazir, ada ajudan, ada pokoknya setingkat wazir, setingkat menteri. Ini lajnah daimah. Jumlah mereka berbeda-beda, setiap tahun sekali 5 tahun berubah-ubah. Sekarang kalau enggak salah ada sekitar 7 para ulama. Di antaranya mufti sendiri, kemudian Syekh Shalal Fauzan, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Profesor Doktor beliau ulama bidang hadis. Sekarang Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rukban, Profesor bidang fikih. Beliau salah satu dosen saya dahulu. Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sastri, tapi sekarang beliau sudah dinonaktifkan. Itu juga Profesor Dr. Sastri, juga salah seorang dosen saya waktu di program S2 dahulu Saudi Arabia. Yang mereka ini adalah ulama-ulama besar di kerajaan Saudi Arabia tersebut. Ini namanya lajnah daimah, menerima fatwa dari masyarakat. Dan ini penting. Ya, masyarakat tinggal telepon di mana-mana, ada nomor telepon para ulama kantornya itu terbuka. Terbuka pada jam kerja tadi, silahkan menelpon kapanpun juga. Di luar jam kerja tentu tidak bisa, dan langsung diangkat oleh syekh. Dari sekretarisnya langsung dihubungkan ke syekh. Sekretarisnya laki-laki, jangan macam-macam pikiran antu. Arab Saudi nggak ada sekretaris laki-laki, semuanya nggak ada yang perempuan. Kemudian ada satu lagi badan namanya Hay'ah Kibar Ulama, yaitu Badan Ulama Besar Saudi Arabia. Hay'ah Kibar Ulama ini tugasnya adalah membuat keputusan fatwa bersama, ya, untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan orang banyak, bukan fatwa pribadi, bukan fatwa individu. Dia tidak menjawab fatwa individu, tapi fatwa umum, seperti umpamanya tentang bolehkah tempat sa'i diperluas. Dulu kan saya enggak seperti itu kan ya. Bolehkah tempat sa'i diperluas? Bolehkah tempat tawaf di bertingkat seperti yang sekarang? Sah enggak tawaf di lantai 3 di atas yang tempat sekarang ada tawaf itu? Ini tugasnya. Setiap negara, setiap kerajaan, setiap raja ingin mengambil sebuah kebijakan, diminta pendapat fatwa Hay'ah Kibar Ulama ini. Hay'ah Kibar Ulama para anggota komisi tetap fatwa tadi itu langsung otomatis menjadi Hay'ah Kibar Ulama. Ditambah lagi para ulama-ulama yang lain yang tidak termasuk dalam daftar ulama fatwa yang ngantor setiap hari tadi. Ya. Jadi kalau dikatakan beliau udhu, beliau adalah anggota ulama besar kerajaan Saudi Arabia, belum tentu beliau adalah ulama yang diminta fatwa setiap hari. Bisa jadi dia adalah seorang rektor seperti Syekh Abdul Muhsin At-Turki. Beliau adalah mantan rektor di Universitas Al-Imam, Universitas Islam Al-Imam di Saudi Riyadh. Kemudian pernah beliau menjabat sebagai Menteri Agama juga. Itu beliau anggota dari Hay'ah Kibar Ulama. Dan Hay'ah Kibar Ulama, background para ulamanya lebih beragam. Kalau ulama fatwa tadi umumnya mereka berfatwa berdasarkan mazhab Hambali. Bila ada permasalahan khilafiyah yang mereka rajihkan itu hak mereka. Tapi umumnya mereka adalah para ulama yang belajar dalam mazhab Hambali. Tapi Hay'ah Kibar Ulama tidak, lebih beragam. Ada para ulama dalam mazhab Syafi'i, dikenal ulama besar dalam mazhab Syafi'i seperti Syekh Abdul Wahhab, dari beliau dari Ummul Qura di Mekah. Sekali per 3 bulan atau berkala atau kapan dibutuhkan oleh raja untuk mengeluarkan keputusan bersama para ulama itu, mereka bersidang. Paham Anda ini? Nah, ini penting ya akhi. Kalau umpamanya seperti yang saya katakan tadi, ulama para kaum muslimin mau bertanya ke siapa? Karena tidak diwadahi atau tidak dijembatanin oleh negara. Atau seperti kita ada Majelis Ulama Indonesia. Kan majelis. Majelis apa artinya? Sama dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap hari dia ngantor? Tidak, kan hanya sesekali saja kan ya? Ketika butuh saja. Tapi kalau tadi komisi tetap untuk fatwa, artinya tetap komisi fatwa. Duduk setiap hari kerjanya menjawab pertanyaan kaum muslimin. Bukan sekedar majelis. Ini harusnya diatur oleh kaum muslimin. Baik. Allahu barik fiik. Terus. Apa jawaban dari komisi fatwa tadi? Dari lepas fatwa lembaga tetap untuk fatwa di Kerajaan Arab Saudi nomor 164 tahun 1410 Hijriah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah. Ya, masya Allah. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan apa tadi? Pembahasan kita apa tadi? Arisan. Arisan. Kata beliau hukumnya sunnah, dianjurkan. Paham? Tapi beliau tidak mengatakan wajib, tapi dianjurkan. Itu hal yang sangat baik, kata beliau. Karena ini salah satu cara untuk mendapatkan modal uang dalam jumlah besar, dan dengan demikian terlepas dia dari riba. Ya atau tidak? Kenapa orang datang ke bank riba? Biasanya butuh uang jumlah sekian untuk ini, untuk itu, untuk segala macam. Sekarang ada kumpulan yang mereka itu memberikan pinjaman kepada setiap yang ikut peserta ini dalam jumlah yang besar. Kalau semakin banyak, itu jadi kan 10 komunitasnya. Kalau ada 100, berapa sekali terima? 1 juta sekali, 100 juta. Ada 1000, berapa terimanya? 1 miliar. Bisa bikin macam-macam? Bisa, tapi jangan yang macam-macam yang maksiat dan terbikin. Orang minjamin uang untuk Anda untuk ibadah kepada Allah, gunakan untuk ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Terus. Karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang soal sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya, sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa hukum akad ini? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, akad ini hukumnya boleh, yaitu akad qarn atau pinjam meminjam yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudarat. Terus. Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh karena bila terdapat hal-hal yang terdapat hal-hal yang mengharamkan. Ya. Dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikit pun harta peminjam, maka hukumnya boleh. Ya. Ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan keputusan Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Baik. Sekarang perkataan saya, silakan baca Ustaz. Wallahu a'lam. Pendapat yang membolehkan arisan lebih kuat karena berpegang kepada hukum asal, yaitu muamalat hukumnya boleh selagi tidak terdapat faktor-faktor yang mengharamkan. Adapun cara penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram. Sebagian orang ada yang berpendapat begitu. Kan ada undiannya Ustaz. Bukankah undian judi dan haram? Baik. Betul? Apa yang betul? Undian, lihat di pembahasan dari buku saya Masalahan Gharar. Ada dinamakan Qur'ah namanya. Qur'ah undian itu kalau dalam kasus menghilangkan hak orang yang berhak, ya, ini betul hukumnya adalah judi. Seperti A bilang kepada B, sini uangmu 100 ribu, aku juga taruh 100 ribu. Ah, ini uang 100 rupiah, kamu pilih yang mana? Yang gambar atau yang angka? Hah? Dia bilang angka. Yaudah kalau gitu saya gambar. Lalu dilempar ke atas. Keluar yang angka. Yang tadi, teman yang tadi ngambil 200 ribu. Hilang atau tidak uang yang satu tadi 100 ribu? Atau sebaliknya? Ini dia yang qur'ah undian yang haram. Paham? Tapi kalau qur'ah pada dasarnya, bila tidak menghilangkan hak orang lain, bukan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, hukum asalnya boleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fastahmu wa kana minal mudhadin. Mereka melakukan undian dan terus Nabi Yunus yang keluar sebagai orang yang harus dibuang ke laut. Ma'ruf kisahnya ini kan, di mana ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya ketika azab akan turun, padahal belum turun perintah dari Allah Wajal untuk meninggalkan kaumnya, beliau lari naik kapal. Ternyata kapal tersebut menghadapi ombak yang besar dan akan tenggelam. Harus dikurangi, setelah dikurangi barang-barang, banyak barang dikurang dibuang ke laut, masih belum stabil kapal. Walhasil kapten kapal, nakhoda kapal mengatakan harus ada orang yang dibuang. Ya, bukan tumbal laut selatan, bukan. Memang begitu teori dalam ilmu perkapalan tadi. Harus ada orang yang dibuang untuk mengurangi barang. Kalau barang sudah habis, tinggal orang aja lagi. Tinggal makanan pokok dan orang-orang. Dan gak mungkin semuanya. Ya. Diundi berkali-kali. Terus yang keluar nama Nabi Yunus. Ini berarti dalam Quran ada fastahmu wa kana minal mudhadin, ada boleh melakukan qur'ah. Hah? Semuanya kan kalau umpamanya tidak ada yang dibuang satu, semuanya akan dibuang ke laut, tenggelam kapalnya, ya atau tidak? Daripada semuanya mending satu. Ya kan? Tapi siapa yang harus dibuang? Yang enggak bayar. Enggak, mereka semuanya bayar. Tentu yang dibuang adalah tidak bisa ditentukan begitu saja dengan cara diundi tadi. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setiap beliau keluar safar meninggalkan kota Madinah menuju kota lain untuk satu kepentingan baik jihad dan lain-lainnya. Beliau membawa salah seorang istrinya. Karena tidak mungkin 9 istrinya dibawa semuanya, tentu pasukan perang atau perjalanan ribet dengan istri Rasulullah SAW. Istrinya 9, siapa yang akan mendampingi beliau? Yang paling muda apa yang paling tua? Kata yang paling muda yang paling tua aja lah. Kata yang paling tua yang paling muda aja lah. Dan seterusnya. Tidak ada yang berhak kecuali dengan diundi. Maka beliau selalu mengundi. Maka ini boleh. Jelas? Kan ada enggak hak orang lain yang diambil yang dimakan dengan cara yang batil? Kan tidak ada. Semuanya berhak. Sama seperti saya mengatakan, ini mau saya hadiahkan, tapi jumlah antum banyak banget, ada ribuan, gak mungkin cuma setiap orang dapat satu helai kan ya. Hah? Bagaimana caranya untuk siapa yang berhak? Semuanya berhak, datang pertama Ustaz, semuanya datang pertama. Hah? Bagaimana caranya? Udah diundi. Ini boleh. Paham? Karena tidak ada hak orang lain yang dihilangkan. Dan bila ada hak orang lain dihilangkan, di sana timbul perjudian. Paham antum itu? Baik. Terus. Okay. Karena kocok atau undian atau qur'ah dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak di antara orang-orang yang berhak, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gharar. Masya Allah, alhamdulillah. Selesai. Selesai, Ustaz. Tutup lagi kajian. Pertanyaan lagi, Ustaz. Tutup buku, Taib. Silakan yang mau bertanya. Untuk pertanyaan, dua dari Ahwan, satu dari Ikhwan yang bertanya langsung, satu dari kertas. Silakan dari Ikhwan dulu. Diri enggak hidup, Pak As. Langsung aja, Ustaz. Bismillah, langsung ya, aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Ustaz, tentang tiket komuter lain, Ustaz. Tiket? Itu kan komuter lain, KRL. Kita kan bayar tuh 13.000 atau 15.000. Sisanya kan 13 atau 15? Tergantung jaraknya, Ustaz. Hah? Tergantung rutenya. Ya, jadi semakin panjang rutenya semakin mahal, Ustaz. Terus. Dan itu kan ada uang jaminannya untuk ngembaliin tiket, Ustaz. Ada uang jaminannya? Iya. Itu kan kalau nggak salah 10.000, Ustaz. Nggak paham saya. Jadi kalau kita misalnya dari Pasar Senen ke Tanah Abang, misalnya kita bayar 15.000. 15.000 naik komuter lain. Iya. Terus? Harusnya itu kalau udah selesai itu nanti tiketnya dikembaliin lagi, uangnya dikembaliin 10.000, Ustaz. Berarti bayar 5.000. Iya. Betul begitu? Kemudian enggak pernah naik komuter lain, saya. Kemudian begini, Ustaz. Ada akad di situ, apabila misalnya kita dari Pasar Senen ke Tanah Abang, di tengah-tengah kita ada kepentingan gitu. Jadi enggak sesuai jalur. Misalnya di Kemayoran kita keluar, itu kena denda. Jadi uang 10.000-nya enggak dikembalikan, Ustaz. Apakah itu akad riba, Ustaz? Anda ke Kemayoran. Terus di situ 10.000 tidak dikembalikan karena tidak tempat keluarnya. Didenda karena melanggar aturan. Hah? Betul, Ustaz. Ini kan bukan denda keterlambatan. Jelas? Yang riba itu adalah anzirni azidka. Beri aku masa tangguh sejak itu tempo hutangnya. Dia mengatakan beri aku masa tangguh, ya, aku tambah hutang kepadamu. Kalau ini bukan berarti masa tangguh hutang kepadamu, karena kamu melanggar aturan. Dari awal kan sudah ada ketentuan atau tidak? Dari awal sudah ada ketentuan atau tidak? Kalau yang itunya, sebelum Anda beli tiket, ada enggak peraturan bahwa bila tidak tujuan yang kartunya dikenakan denda 10.000. Ada, Ustaz. Ada. Ya, berarti Anda sudah siap untuk didenda. Karena menyalahi peraturan. Memang sengaja Anda menyalahi aturan dan siap didenda. Jazakallahu khairan. Allah berkah. Ini halal ya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ahwat. Dua pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan bahwa arisan itu akadnya qard, ya. Betul. Nah, kalau di antara peserta arisan itu ternyata penghasilannya adalah dari dia sebagai pengajar alat musik, gimana Ustadz? Ada di antara peserta, dia pengajar alat musik. Iya. Yeah. Gajinya dari istrinya atau dari ngajar alat musik? Dari mengajar alat musik. Baik. Dia mengajarkan yang haram dapat gaji. Ya. Tapi uang yang ikut serta dalam arisan, akad arisan tadi, apakah dari gajinya itu atau dari uangnya yang lain? Dari gaji itu. Dia bilang ini dari gaji alat musik ya? Ya. Kami kita bilang tahu. Dia, kalau gaji alat musik jangan ikut di sini gitu. Ya, memang kita tahu gitu kan, ini teman sama-sama gitu ya. Kita tahu bahwa dia penghasilannya itu dari mengajar alat musik. Dan iya betul, tetapi apakah semua uang yang ada di kantongnya, yang ada di dompetnya, dari mengajar alat musik semuanya? Dia tidak punya penghasilan lain selain dari mengajar alat musik. Oh, sebentar, dia suami ibu atau anak ibu? Kenapa teman, tahu banget? Teman. Kalau teman, ya. Berarti Anda pasti tidak tahu penghasilan dia. Teman dekat tahu, dia memang profesinya mengajar alat musik. Iya, tapi mungkin ada uang di dompetnya itu hadiah dari istrinya. Istrinya bukan ngajar alat musik, istrinya guru, ngaji. Enggak, suami istri mengajar alat musik. Taib, ya udah bilang ke dia kamu gak boleh ikut dalam arisan ini. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah, thank you. Boleh satu lagi Ustaz. Kalau saya mengontrakan atau menjual rumah saya kepada mereka yang itu tadi penghasilannya dari mengajar alat musik, boleh enggak? Tidak boleh juga. Terima kasih Ustaz. Kalau dia bayar dengan uang itu. Tapi kalau Anda bayar, saya tahu penghasilan Anda haram. Silahkan disinggal sini gratis. Kalau mau bayar pakai uang Anda yang halal yang lain, itu boleh. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan Ibu. Bagaimana hukumnya arisan untuk mendapatkan buku agama dengan untuk mendapatkan apa? Buku agama. Buku agama. Ya. Kayak buku fikih gitu Ustaz. Terus dengan membayar cicilan per bulan dengan harga total yang sudah ditentukan dan yang mendapat bergiliran. Sebentar. Berarti akadnya adalah buku, bukan uang yang diserahkan. Awalnya itu uangnya dulu, jadi misalkan uang kemudian dibelikan buku oleh panitianya. Iya. Ah, baik. Bukunya sama terus harganya atau turun naik? Di situ dibilangnya harganya misalkan 2 juta, terus diskon gitu. Kalau misalkan kita ikut arisan itu dengan bayar misalkan per bulan 300.000, nanti yang dapat itu bergilir gitu. Pertanyaan saya, buku itu tetap harganya atau naik turun? Naik turun. Nah, berarti iurannya naik turun atau tetap? Iurannya tetap. Kenapa bisa begitu? Soalnya apa? Nanti ketika naik gak bisa si penitiannya beli bukunya. Dia nombokin. Maksudnya kayak awalnya misalkan 4 juta, terus jadi harga 2 juta kalau kita ikut arisan itu. Gimana? Kalau bayarnya tetap dan bukunya tetap dapat yang sama, hukum asalnya boleh. Karena berarti dia meminjamkan 4 juta, kemudian dia dapat uang 4 juta dalam bentuk buku tadi. Paham? Tapi kalau naik turun, maka dia membayar 4 juta, kemudian mungkin pekan depan atau undian kedepannya dia bayar 4 juta 100, kemudian mungkin ketika dia yang dapat harganya sudah 4 juta 500, maka di sini ada unsur ribanya. Dia pinjam uang 4 juta, dia berikan pinjaman uang 4 juta, dia terima uang 4 juta 500. Atau dia terima uang 4 juta 100. Ya. Afwan, Tat, kalau bagian diskonnya, Tat, Jadi kan harganya kalau di luaran mungkin misal tetap 4.500, tapi jika kita ikut arisan itu harga bukunya itu jadi diskon 2.5 juta misalnya. Nah itu boleh nggak tak mendapatkan sebuah buku yang di luaran harga pasarnya 4.5 juta? Tadi sudah saya jawab atau belum? Kalau tetap kita sudah paham tapi ya tetap. Anda bayarnya tetap atau tidak? Misalnya tetap 2.5 juta, tapi di luaran 4.5 gitu. Itu yang Anda luaran itu urusan mereka. Yang Anda bayarnya tetap atau tidak? Tidak ada jawaban. Tetap. Kalau Anda tetap bayarnya boleh. Masalah di luaran mau naik dia menjadi 10 juta, 100 juta itu urusan mereka. Urusan Anda, Anda bayar 4 juta, terima nanti uang 4 juta tanpa ada pertambahan. Baik. Pertanyaan di kertas, Ustaz. Fadal, Syekh. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pertanyaan saya, bolehkah arisan tanpa mensyaratkan adanya uang konsumsi? Tetapi anggota arisan yang dengan sukarela memberikan konsumsi kepada peserta arisan. Syukron jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya, dalam arisan biasanya ada konsumsi. Siapa yang menanggung biaya konsumsi? Tadi yang ditanyakan, salah seorang peserta yang nanggung. Yang tanyakan boleh ke arisan tanpa mensyaratkan adanya konsumsi, tapi anggota memberikan uang konsumsi secara sukarela. Secara sukarela boleh dengan syarat yang menerima, karena yang menerima statusnya menerima pinjaman. Baik disyaratkan maupun tanpa disyaratkan, dia yang memberikan makan kepada anggota yang 9 tadi, berarti dia memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Maka untuk konsumsi tadi, bukan kalau ingin dibuat giliran juga per anggota, silakan buat giliran, tapi tidak ada, jangan dihubungkan dengan yang dapat. Dibuat giliran nanti konsumsi A, B, C, D, E, F, G sampai 10. Ya. Mungkin yang dapat di pertama itu adalah G, tapi tetap konsumsi A. Mungkin dapat yang kedua adalah F, tapi tetap konsumsi B. Ini boleh. Karena dalam kasus ini, kasus A yang beri makan, dia enggak dapat pinjaman dari yang lain, dia bahkan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan manfaat kepada yang minjam. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh, kalau dibeban baik dengan syarat atau persyaratan dari yang meminjam. Tapi biasanya apa yang terjadi? Yang dapat dia yang nanggung makan. Artinya yang minjam uang dia yang nanggung makan orang yang memberikan pinjaman. Ya atau tidak? Ya. Rugi dua kali dia. Dia minjam uang. Saya minjam uang kepada B, saya butuh uang. Boleh, tapi saya pinjamkan kamu uang dengan syarat belikan saya motor ya. Belikan saya makan, belikan saya ini, belikan saya itu. Ini jelas murni ribanya ya. Jelas? Baik. Silakan yang. Jadi yang salah bukan akad arisannya. Yang salah aturan tambahan yang Anda buat. Yaitu aturan konsumsi tadi. Paham? Kesimpulan akhirnya masalah arisan begitu. Hukum arisan pada dasarnya adalah akadnya pinjam meminjam, dan bila tidak ada embel-embel, tetap bengek masalah konsumsi segala macam, hukum asalnya bagus dan disunnahkan dan dianjurkan sebagai solusi mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar. Iya atau tidak? Bila ada hal-hal yang menyebabkan dia berubah menjadi riba, baru hukumnya menjadi haram karena mengandung unsur riba. Itu kesimpulan, jangan macam-macam kesimpulan tembuat pulang nanti. Fadal, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bekerja di sebuah perusahaan Kurang jelas sahih. Perusahaan tersebut kurang jelas. Bagaimana hukumnya bekerja di sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut usaha di bidang pembuatan kartu elektronik? Di dalamnya ada proyek khusus. Project kurang khusus. Jelas suaranya. Di dalamnya ada proyek. Di dalam khusus. Apa? Di dalam perusahaan itu ada tim. Dan di satu tim itu ada proyek khusus. Proyek khusus. Kartu payment. Payment kartu, itu apa? Kartu pembayaran. Kartu pembayaran itu bahasa Indonesia. Saya paham kalau yang itu. Antum di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Saya pasang bahasa Arab baru tahu. Apaan Ustaz? Taip, kartu pembayaran itu contohnya seperti transportasi, kartu ATM, kartu e-money dan flash ya. Itu atau kartu kredit. Dan kartu-kartu lainnya yang diperuntukkan untuk sebagai sarana pembayaran. Terus? Yaitu pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau bekerja di perusahaan yang membuat itu bagaimana? Baik. Di perusahaan kartu tadi akan digunakan untuk A, B, C dan D. Pesan tadi. Taip. Kalau dia di bagian tim yang membuat kartu kredit saja dan dia tahu ordernya dari bank konvensional, haram dia bekerja di situ. Karena dia membuatkan kartu riba. Jelas? Jelas. Hah, minta pindah ke kartu yang lain. Saya membuat saya kartu riba, saya enggak membuat. Saya kartu halal saya mau buat. Kartu debit itu adalah apa isinya uang dia yang memang dipinjamkannya ke lembaga itu. Kalau lembaganya syariah, dia meminjamkan uang ke lembaga syariah. Walaupun ke lembaga riba, dia pinjamkan uang ke lembaga riba, tapi ini kartu untuk menarik uang dia. Hukum asalnya boleh. Minta pindah dari membuat kartu riba kepada kartu yang debit. Kemudian kartu yang lainnya, kartu apa lagi? Kartu tol? Kartu yang lainnya kartu payment seperti e-money. E-money seperti apa? Kartu Indomaret, kartu tol, kartu itu? Iya, iya. Untuk kartu GoPay pakai kartu enggak kan ya? GoPay enggak pakai kartu malah. Taip. Untuk kartu yang ini ada syubhatnya. Terkadang ada unsur riba, terkadang tidak. Kalau Anda belanja seperti di Indomaret atau menggunakan kartu e-tol tadi, terkadang diberikannya ada promo diskon. Ketika ada promo diskon, maka ini penggunanya riba. Karena dia memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman. Karena kartu itu isinya kan uang. Uang yang dipinjamkannya kepada si penerbit kartu ini. Ya atau tidak? Ya, bila dia berikan manfaat dalam bentuk yaitu nilai jasa atau nilai uang potongan kepada si pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Jelas? Tetapi ini tidak mutlak dia ada diskon terus. Indomaret dan kartu tol tadi? Hah? Tidak kan? Ada event-event tertentu saja. Jelas antum itu? Ya. Maka ini mengandung syubhat. Ada unsur halalnya dan unsur haramnya. Kalau dia ingin yang halal banget, tinggalkan juga yang itu. Cuma satu aja yang bisa dia buat. Saya cuma bisa bikin satu aja, yang kartu debit aja saya. Jelas? Jelas. Lalu Ustaz, di bagian tim kami itu cuman menyediakan software dari kartu tersebut. Dan tim kami tidak mengetahui software yang kami buat itu digunakan untuk kartu apa aja. Tidak mengerti dia? Iya. Apakah nanti ada kartu kredit atau jadi kartu Indomaret, jadi kartu hanya software yang dibuatnya? Iya. Enggak ada masalah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Silakan yang awat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, kalau untuk bikin grup arisan, ada yang mengelola istilahnya kayak bandar. Nah, bandarnya bertanggung jawab kalau ada yang telat bayar atau apa. Jadi dia narik, nah, dia narik duluan, ya? Kalau ada yang telat bayar, dipinjamkan uang dulu oleh dia. Iya, masih bandar. Dia berarti sebagai pemberi pinjaman. Hah? Kalau kemudian yang telat bayar itu enggak membayar-bayar, gimana? Insya Allah, ya tanggung jawab dia. Makanya dia dapat narik dari awal. Yang awal menarik dapat dari awal arisannya. Dia mesti narik dari awal. Iya. Iya. Tapi kalau ada yang tidak bayar, dia pinjamkan dulu, dia talangin dulu. Iya. Dan yang tadi entah kemana menghilang, bagaimana? Ya tanggung jawab bandar. Hah? Tanggung jawabnya bandar. Tanggung jawab dia? Iya. Iya. Iya. Hilang uangnya. Iya. Dia dapat keuntungan apa dia dapatkan? Cuma narik pertama aja. Iya. Ini untung atau rugi ini? Makanya tanggung jawabnya itu yang dia cari teman-temannya atau apa yang tanggung jawab ya, dia. Kenapa dia yang bertanggung jawab? Kan dia bukan dia yang berhutang. Paham? Untuk nagihnya, untuk apanya semua gitu juga maksudnya. Saya paham. Tapi kan bukan tanggung jawab dia yang berhutang orang lain, kenapa dia mau bayarin? Paham gak? Ibu umpamanya, saya berhutang di toko A, ibu bandar, ibu bayarin hutang saya di situ, ya bagus, terima kasih. Tapi bukan tanggung jawab Anda. Kalau Anda ingin berbaik hati menyumbang, boleh, alhamdulillah. Jelas? Jadi gimana Ustaz? Rugi dia. Ya biasanya itu yang punya ide awal, dia yang mencari teman-temannya. Orang yang... ide itu tujuannya untuk membawa keuntungan diri dia dan keuntungan untuk orang lain, dan tidak merugikan diri dia dan orang lain. Kalau ide seperti ini, dia rugi, orang lain untung. Ya bagus lah, dia berpahala. Tapi kalau pakai uang suaminya, suaminya marah. Kalau uang dia, silakan pakai sendiri uang penghasilannya. Jadi nutupin hutang orang, anak makan anak dikurangi. Makan anak biasanya ada menunya bagus, ada dagingnya, ada susunya, sekarang udah enggak ada lagi, kan nutupin hutang orang. Ini tidak boleh, haram hukumnya, berarti istri yang tidak amanah. Karena suami memberi dia belanja untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk menutupi hutang orang. Jadi solusinya gimana Ustaz? Solusi apanya? Kan udah berjalan. Udah, ya mulai udah bilang dengan... saya tidak menutupi hutang dia. Oh gitu. Tapi boleh gitu dengan adanya di awal apa enggak boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Boleh. Hah, oh. Jadi tanggung jawab sama-sama ya Ustaz ya. Tanggung jawab yang berhutang. Kalau dia belum dapat giliran, dia belum bayar, nanti ketika dia dapat giliran dapat dia dipotong langsung dari hutangnya. Cuman yang repotnya dia udah dapat kemudian menghilang. Nah, iya. Ini kan tanggung jawab si pengelola tadi. Kalau dalam sistem yang Anda buat, buat sistem kezaliman. Baik, terus. Ya. Kalau untuk uang kas boleh Ustaz kumpulin uang kas di ada. Uang kas? Gak paham saya, uang kas arisan maksudnya apa Ibu? Arisan tapi ada uang kas. Uang kasnya itu untuk sosial, untuk apa ada makan-makan atau apa pergi, itu boleh ya Ustaz? Sebentar dulu, gak paham saya uang kas apa. Ini artinya setiap yang dapat atau semua peserta di bagian setiap, dari setiap datang, semua peserta bagian dari setorannya dia, uang yang dipinjamkannya sekian persen untuk uang sosial gitu. Kadang-kadang enggak juga, mamanya 100 ribu tambah 10 ribu, 110, 10 nya untuk kas gitu. Untuk kas apa ini? Untuk kasnya grup arisan. Kebutuhannya untuk apa? Kalau ada yang untuk sosial. Sosial, jangan Anda syaratkan. Yang mau nyumbang silahkan. Yang nggak mau nyumbang haknya dia. Paham? Oke. Jadi uang kas jangan disyaratkan. Hah? Iya, jangan disyaratkan uang kasnya, seikhlasnya. Ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya masih nyambung tentang pertanyaan tentang konsumsi Ustaz. Saat ini arisan yang saya jalankan itu arisan keluarga, di dalamnya terdapat setoran konsumsi beda dari uang arisan ditentukan per kepala keluarga. Misalnya terkumpul misalnya saja 500 ribu gitu, Tat. Yang ingin saya tanyakan itu, misalnya saya kebagian ketempatan arisan nih, saya kan punya dikasih budget 500 ribu itu ya dari keseluruhan itu. Misalnya suguhan yang saya sajikan saat itu ternyata capai misalnya saya 1 juta gitu. Nah ini termasuk unsur riba atau tidak gitu, Tat ya? Kalau Anda pas ketika itu dapat, tidak boleh. Oh. Paham? Oke. Kalau Anda bukan yang dapat, boleh. Jadi kalau masalah kelebihan dana... Kalau pas ketempatan Anda, dan ya, bukan Anda yang dapat sebelumnya. Ya. Hah? Ya. Boleh. Jangan kan sebelumnya 500 ribu, 5 juta pun lebihnya boleh. Oh, jadi enggak masalah kelebihan dana. Kepada keluarga dekat, bagus. Jelas? Ya, Allah ya, memuji jelas. Orang-orang seperti ini. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Buat sifat di antara orang-orang penduduk ahli surga tersebut, mereka memberi makan kepada orang-orang dicintainya. Tentu orang dicintai manusia adalah karib kerabat yang dekat kepada dia, teman-teman dia, dan lain-lainnya. Satu pertanyaan lagi ya, Tad. Biasanya ada beberapa arisan yang memungut bayaran untuk jasa si bandar, Ustadz, itu boleh atau tidak ya? Si bandarnya ikut juga. Ikut, atau ikut, tidak? Ikut. Kalau arisan dia ikut juga, berarti dia juga akan mendapat pinjaman. Mm-hmm. Paham? Ya. Atau dia mendapatkan statusnya memberikan pinjaman juga. Ya. Ketika dia memberikan pinjaman, dapat uang dari peminjam. Biaya administrasi, maka di sini tergabung dua akad, akad pinjam meminjam dengan akad ijarah, akad sewa jasa. Dan Rasulullah SAW naha an bain wa sarab. Rasulullah SAW larang melakukan akad jual beli digabung dengan akad pinjam meminjam. Tadinya aku pinjamkan uang engkau 2 juta dengan syarat beli kacamata saya. Ya, ini menggabungkan jual beli dengan pinjam meminjam. Karena dalam hal ini biasanya si peminjam mendapatkan manfaat. Harganya biasanya beda dengan harga normal, atau si yang pembeli tadi melebihkan harganya. Karena orang ini sudah berbuat baik memberikan pinjaman, maka di sini muncul riba. Wallahu ta'ala alam. Berarti nggak boleh ya, Tat ya? Riba itu artinya boleh, Ibu. Artinya memang tidak boleh ya. Jelas. Tidak boleh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana santai yang nominal arisan peserta jumlahnya berbeda-beda? Untuk urutan yang pertama, dapat nominalnya arisan lebih besar dari urutan yang lainnya, semakin akhir semakin kecil. Misal nomor 1 10 juta, nomor 2 ini 9 juta. Ini namanya arisan ekor tikus. Ekor tikus. Semakin ke ujung semakin kecil. Bukan berantai ini. Kalau rantai kan sama besarnya ke belakang. Ini ekor tikus. Dan ekor tikus tentu haram, karena dia membayar lebih, uangnya dikembalikan berkurang. Terjadi perbedaan jumlah uang utang, maka ini adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, di sini saya kan punya saudara, dia membeli barang barang celana, tapi dia memakai hak cipta yang lain gitu umpamanya. Dia kan beli celana lepis tapi bukan pakai membeli hak cipta lepis itu maksudnya gitu Ustaz. Enggak paham saya. Di sini kan dia saudara ini pedagang. Iya, saudara pedagang. Dia jual merek dia Levi's. Merek ya Levi's, cuman dia tidak membeli hak cipta Levi's. Berarti itu kan haram Ustaz ya? Enggak tahu saya. Dia enggak, maksudnya sebentar, dia membuat celana Levi's. Iya. dipakainya mereknya Levi's. Iya, mereknya Levi's. Tapi dia tidak ada izin dari Levi's, ibaratnya KW lah gitu. Celana KW. Memang kan ibaratnya memang KW. Iya. iya KW gitu, Ustaz. Nah, jadi perjanjian saya kan kalau di situ kan dalam Islam biasanya haram ya? Betul, haram. Nah, perjanjian saya gini, Ustaz. Saudara saya ini sudah beli barang, barangnya udah banyak gitu. Jadi saya bingung ngomong sama dia, kalau dijual duitnya haram, kalau enggak dijual, kalau dibuang dia rugi. Terus sama istrinya makan apa gitu. Jadi solusinya gimana, Ustaz? Kembalikan kepada dia beli tadi, dia tahu itu barang KW kan ya? Ya, dia udah beli lunas. Minta tarik uangnya. Saya enggak mau barang KW. Kalau enggak saya lapor kamu ke polisi. Kalau perusahaannya enggak mau gimana, Ustaz? Bentar, bisa atau tidak? Kadang-kadang enggak bisa, Ustaz. KW itu berarti dia pencuri kan? Iya. Kan memang harusnya bisa dilaporkan ke polisi, ya atau tidak? Iya, takutnya dia ketangkap juga itu, Ustaz. Gitu. Makanya takut gimana dan itu? Dan kamu sekarang saya tangkap duluan, nanti yang produsennya nanti saya tangkap atau kamu duluan aja. Ya kalau umpamanya ngadu polisi ya, sama-sama bilang, ketangkap, Ustaz. Bilang ke polisi saya bertaubat dari kepada Allah azza wajalla. Iya, maksudnya barang itu sistemnya itu. Saya ingin tarik uang saya lagi gitu. Jadi barang itu harus kalau dibuang. Kalau ditangkap ya udah nggak masalah. Caranya kalau ya adalah, maksud saya barangnya itu dibuang atau di mana dibuang kan nggak mungkin. Harga kan puluhan juta, bisa ratusan juta gitu. Kalau dibuang kan rugi gitu. Bukan rugi, mubazir. Iya mubazir. Iya terus sistem barang itu harus diapain gitu? Iya sudah selesai pertanyaan saya mau jawab. Ah ya. Jawabannya adalah jual tanpa ada pertambahan harga dan beritahukan barangnya KW. Dia beli umpamanya sekitar 10 juta, dijual juga 10 juta tanpa ada pertambahan. Gitu ya, Ustaz ya. Kalau enggak apa-apa dijual ya. Hah? Enggak apa-apa dijual KW-nya. Bukan tidak apa-apa dijual. Harus dijual ya. Ini bukan jual namanya, ganti uang. Ya. Tadi kan kalau dia ganti uang kepada si penjual pertama, produsen enggak mau. Ya. Tapi coba dulu aja, siapa tahu mau dia. Setelah saya sih enggak mau, Ustaz. Coba dulu. Nggak, saya udah ngobrol juga yang produsennya nggak mau. Biasanya kan saya pernah tes juga gitu, saya coba kan, nanti boleh dibalikin nggak, barang udah dibeli nggak boleh dibalikin lagi katanya. Iya itu kan kalau saya tertipu ternyata barang kamu KW, kalau nggak saya lapor polisi gitu. Emang di pertama dia tahu KW, emang cuman tahu KW. Cuman bukan saya yang beli, cuman saya nyoba gitu, nggak bisa dibalikin maksudnya. Ya udah, saya nggak ada niat, cuman ngetes aja nggak bisa dibalikin gitu barangnya. Ya udah, kalau emang seperti itu jual harga yang Anda beli tanpa ada pertambahan. Oh gitu ya, Ustaz. Ya, dan suka beritahukan kepada si pembeli ini KW lo gitu tuh. Oh gitu. Atau tulis di depan toko Anda barang KW. Menjual barang KW tay. Nanti polisi datang. Iya. Bukan saya, saudara saya. Itu enggak ada masalah. Kenapa, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Saudara saya. Ya Allah, semoga Anda dan saudara Anda diberikan hidayah oleh Allah SWT. Ya, amin. Dan diampuni dosa semua kaum muslimin. Ya, syukur, terima kasih, Ustaz. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai prinsip dari bank syariah, konsepnya ya Ustadz ya. Karena kalau saya ketahuin bahwa konsep bunga yang apa istilahnya mudaraba atau apa ya, itu hampir sama dengan bunga di bank konvensional. Katakanlah saya menabung, katakanlah saya deposito. Pada saat deposito itu langsung kita dapat akadnya itu bahwa nanti deposito saya sebulan dengan bunga sekian. Nah, kalau kita lihat prinsip muamalah, kita mendepositokan tuh artinya menginvestasikan ke bank. Bank akan menjalankan usaha dengan investasi yang kita setorkan tadi. Artinya kemungkinan kan ada untung ataupun tidak untung. Sedangkan setahu saya prinsip muamalah itu kan harus dibagi. Kalau dia tidak untung, apa yang dibagi? Tapi kalau umpamanya dia untung, baru bisa dibagi dengan presentasi yang sudah disepakatin dari awal. Nah, tetapi bank itu kan sudah mencantumkan bahwa nanti kamu dengan deposito sekian akan mendapatkan mudharabah sekian, yang artinya kalau kita orang awam mengartikan itu sebagai bunga. Bagaimana menurut sesuai dengan syariah Islam itu, apakah memang konsep itu memang sudah memang persis menjalankan sesuai syariah Islam, atau cuman namanya aja berubah, packagingnya aja yang berubah itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah Ibu jawab, tidak perlu saya timpali lagi. Cukup Ibu? Ibu udah tahu. Ada yang lain? Ada yang lain yang awatnya? Afwan Ustadz, mungkin maksudnya butuh meyakinkan aja dari Ustadz gitu. Meyakinkan dari saya, banyak, terlalu banyak ceramah saya di buku juga ada saya jelaskan tentang bank syariah tersebut. Bukan kasus itu saja, kasusnya banyak banget. Artinya bank syariah yang ada di Indonesia, di negara kita ini, tidak menjalankan prinsip syariah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariat melalui perkataan dan syarat ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama Islam dari masa ke masa. Cukup? Cukup Ustaz, tapi boleh nambah satu lagi enggak Ustaz? Mengenai arisan ya Ustaz ya. Mengenai arisan. Tadi kan diuraikan oleh Ustaz bahwa arisan tadi ada mengandung apa namanya halal kalau memang tidak ada unsur haramnya ya. Tetapi secara keseluruhan menurut Islam sendiri, apakah itu lebih baik kita menjalankan menghindari arisan itu, atau memang sebenarnya nggak ada masalah kita mau ikut arisan gitu ya secara Islam? Karena kalau saya lihat di sisi seperti begini Ustaz, kita arisan biasanya anggota arisan pasti akan mengharap dapatnya di awal. Nah di awal itu kan buat yang pengen mengumpulkan uang buat menjalankan usaha kan dia bisa berjalan. Nah, bagaimana yang di awal itu dibandingkan yang dapat di akhir? Akhirnya terjadi kan pemikirannya unsurnya gambling di situ. Nah, kemudian bagaimana juga dengan menyikapi misalnya yang pertama ini dapat, tapi begitu bulan kedua dia terpuruk, terdapat kena musibah dan akhirnya dia tidak bisa membayar. Bagaimana solusinya di dalam Islam, Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya satu lagi, ini dua lagi. Ibu yang mana? Satu aja. Yang mana Ibu tanya? Yang pertama, yang kedua? Yang mana yang mau dijawab? Yang dijawab, yang maksudnya Ibu dijawab? Yang mengenai arisan, pertanyaannya singkatnya apa pertanyaannya? Singkatnya ya, itu harusnya kita menghindari apa bagaimana arisan Santai. Itu? Tadi dikatakan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa ini akad tolong-menolong, bantu-membantu untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dan tidak mengandung unsur riba. Kalau dikatakan dianjurkan, disunnahkan, berarti sebaiknya ikut atau tidak? Udah. Ikut sebaiknya. Karena selain itu juga mempererat hubungan. Bila ada yang ghibah sana sini, nasihatin, ini bukan majlis ghibah. Ini adalah majlis tolong menolong, bantu membantu untuk dapatkan modal dan uang. Baik. Jelas? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya ikut arisan tapi kita dengan niatnya menabung? Karena jujur saya sebagai wanita atau istri itu kadang suka sulit nyisihin uang untuk menabung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalam. Boleh dianjurkan ini. Ini kan memang bentuknya menabung. Dia berikan pinjaman tanpa ada pertambahan. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya bekerja di lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dan saya ingin keluar bekerja. Namun hutang saya masih ada di koperasi. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah tetap bekerja hingga 2 tahun lagi sampai hutang saya lunas, atau saya keluar dari koperasi dengan resiko ditagih-tagih hutang oleh koperasi? Sekarang Ustaz, mohon jawabannya. Ya, hutangnya pakai riba atau tidak? Nggak ada ketentuan di sini, koperasi simpan pinjam bis Dia koperasi simpan pinjam. Dia meminjamkan kepada anggota, biasanya ada pertambahan. Iya atau tidak? Ya. Tapi kalau yang pengelolanya anggota apa pengelola koperasinya yang minjam, biasanya ada tambahan atau tidak? Allah alam. Hah? Tanya mana? Ada. Kalau ada berarti riba juga. Dia bekerja mengurus riba orang, kemudian dia pun terjadi tersangkut urusan riba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fantaha, berhenti. Apa arti berhenti? Keluar. Sekarang pekerjaannya mengurus riba orang. Ya. Maka berhenti dari satu dulu. Kemudian kedua, dia pun terlibat hutang riba. Berhenti dari yang kedua juga. Bagaimana cara berhenti dari yang kedua? Tentu dibayar pokok pinjamannya tanpa membayar bunganya. Jelas ini? Enggak mampu membayar, apa boleh buat? Daripada dua dosanya lebih baik satu, ya atau tidak? Hah? Mana yang satu tadi? Kalau bisa resign, resign dulu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai arisan, ya kalau misalkan di dalam arisan itu dipersyaratkan ada kas gitu kan, ada kas. Nah, pertama tujuannya kas itu. Ada kas itu maksudnya apa? Siapa yang dapat bayar uang gitu? Enggak, semuanya, semua anggota itu ada kas. Nah, itu tujuan maksudnya? Tujuannya untuk buat jalan-jalan di akhir penutupan arisan, Tad. Buat dikumpulin nanti. Ditabung, ada tabungan lagi. Iya, ada tabungan lagi. Di luar itu. Di luar itu. Tujuannya jadi, buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Kalau kakinya patah bisa jalan-jalan? Ya nggak bisa, Tad. Nggak. Dikembalikan nggak uangnya dia? Nah itu rencananya dikembalikan kalau misalkan itu. Ah ya, boleh kalau gitu. Nah tapi berarti, kalau misalkan ada kan uang kas yang kas itu kan kecil, Tad. Jadi disyaratkan satu lagi ada yang namanya denda, Tad. Jadi denda untuk ketidakhadiran gitu, Tad. Jadi kalau misalkan ada yang tidak hadir dalam arisan itu, dia harus bayar denda, misalnya katakanlah bayar 100.000 gitu. Dan itu nanti uang denda itu masuknya ke dalam kas itu buat untuk jalan-jalan di akhir tahun gitu, Sat. Itu jalan-jalan gimana? Pakai uang denda orang. Ini sistem apa lagi yang dibuat? Terlalu banyak syaitan arisan. Setiap bentuk macam-macam modelnya. Taib. Ya, akhi. Ta'zir bil mal, memberikan sanksi dengan bentuk harta, ya, jumhur para ulama mengharamkannya karena bisa membawa kepada memakan harta orang dengan cara yang batil seperti dalam kasus Anda ini dan banyak kasus yang lain. Terkadang sebagian sekolah, lembaga pendidikan Islam malah ketika anak terlambat diantarkan orang tuanya ke tempat sekolahnya dikenakan denda satu sak semen. Terlambat 100 orang bangun 5 tower dia sudah. Iya atau tidak? Ini ta'zir bil mal ini ya, dalam syariat memang ada. Tapi syariat membuat apa namanya? Instrumen pendukungnya untuk menerapkan ini, yang menerapkan harus waliul amr. Dan wali amarnya adil. Karena bila wali amar tidak adil seperti tadi, dia bisa memakan harta orang dengan cara yang batil, dengan seperti kasus Anda juga. Paham? Kecuali umpamanya yang buat ini adalah seperti perusahaan membuat karyawan yang terlambat didenda dalam bentuk dipotong gajinya. Memang harus dipotong gajinya, dia enggak masuk. Tapi mungkin dipotongnya lebih besar daripada gaji perhariannya. Gaji hariannya umpamanya 100.000, terlambat 3 jam 100.000-nya enggak dapat. Padahal dia kerja 8 jam, harusnya kan 5 jamnya dapat dia kan? Tapi ini yang sisanya adalah denda keterlambatan tadi, ini boleh. Jelas? Jelas. Jazakallah Ustaz. Wallahi barikikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Itu hak panitia bukan saya. Panitia boleh ya, soalnya dari bulan kemarin sih pengen nanya, ini memberanikan diri soalnya Ustadz Erwandi galak. Ibu, masih mending bulan kemarin. saya boleh ya Ustadz ya. Sebentar, masih mending bulan kemarin saya katakan. Saya oh, gitu. bulan yang lalu ke Batam seminar di sana. Ada salah satu ibu menanya, "Ustaz, mohon pertanyaan saya, beri waktu saya agak panjang, Ustaz. Kenapa sih? Saya 2 tahun nelfon ke TV Roja enggak pernah diangkat." 2 tahun nih, Bu. Iya, Naam, Ustaz, yang pertama baru 1 bulan. Dia 2 tahun menunggu. Maka bersabarlah kepada Allah dan berdoa agar seperti yang katakan tadi, ada lajnah daimah yang bisa mengangkat telepon Anda setiap saat. Amin. Naam, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya jika karyawan ini bekerja di perusahaan dan di bagian procurement? Apa? Staff procurement, pengadaan, Ustaz. Apa namanya itu? Pengadaan barang. Staff pengadaan barang. Jadi staf ini yang membuat PO dan berhubungan dengan vendor, dan di akadnya pelunasan akan dilakukan setelah 30 hari invoice-nya keluar, tapi sama perusahaannya enggak sesuai sama akad yang pertama. Jadi setelah 30 hari invoice-nya tetap enggak dibayar-bayar, Ustaz. Jadi apakah staf ini juga bertanggung jawab zalim sama vendornya gitu, Ustaz? Zalim ke perusahaan, dia perusahaan yang mengadakan barang, barang, yang beli barang. Terus perusahaannya bayar terlambat. Iya, yang membuat akad dengan vendor tadi adalah karyawan ini. Yang berhubungan, yang nego. Iya, atas nama perusahaan kan ya? Iya, atas nama perusahaan, yang tanda tangan dia, juga bukan staffnya. Dia tahu atau tidak memang tabiat perusahaannya seperti itu? Iya, tahu, Ustaz, dan kalau itu tahu, selalu wajib dia sampaikan kepada vendornya. Kamu hati-hati dengan perusahaan saya ya. Wajib ya, akhi. Bagian daripada nasihat, ad-dinun nasiha. Agamanya adalah nasihat. Kalau tidak, dia termasuk yang berdosa. Oh, gitu. Bukan dia wajib bayar, tidak. Dibayar, Ustaz, tapi telat. Bayar pakai apa gajinya? Bayar enggak cukup. Hah? Tapi kewajiban dia menyampaikan, menasihati si vendor tadi. Kamu hati-hati dengan perusahaan saya. Bikin akadnya mengikat seperti ini, ajarkan dia. Paham? Paham, Ustaz. Nah, itu bagian dari nasihat daripada agama Allah azza. Ustaz, terus Ustaz, saya kan jualan juga nih, Ustaz. Jadi keluar kota, tapi akadnya boleh, penitipan. Panitia boleh. Coba. Boleh. Ya udah boleh, silakan boleh. Insya Allah. Boleh. Jadi keluar kota, Ustadz nitipin barang sama teman. Jadi sama teman ini dia yang nanggung ongkos kirimnya. Terus dia jual ditambah dengan keuntungan, Ustadz, dan pembelinya juga nggak tahu harga awal dari saya itu berapa. Hukumnya gimana sih, Ustadz? Ada unsur khatarnya nggak, Ustadz? Unsur apanya? Unsur apa ya? Jadi Alfon, Ustadz. Ada teman mau keluar kota, gitu. Saya nitipin barang untuk dijual sama teman di luar kota. Barang ibu. Iya, barang kata dari. Kata ibu, colong jualkan barang di luar kota. Iya, benar. Terus? Ongkirnya dia yang tanggung. Ongkirnya siapa yang tanggung? Teman yang di luar kota. Barang ibu, tapi dia yang nanggung ongkirnya. Iya, Ustaz, boleh nggak, Ustaz? Boleh, tapi kasihan banget teman tadi. Tapi gak apa-apa, kalau dia rela mungkin tujuannya ingin membantu ibu, dapat pahala di sisi Allah. Oke, Ustaz. Terus dia jual sama end user, tapi udah ditambah dengan keuntungan lain-lain tadi itu, Ustaz. Tadi nitip kirimin barang atau nitip jualkan? Nitip jualin sih, Ustaz. Terus? Sama temen ini, misalnya dari saya 500 ribu, sama temen dijual 700 ribu. Itu boleh gak, Ustaz? Dia naikin harganya? Iya, dia naikin harganya. Boleh. Oh, boleh. Anda katakan silahkan Anda jual lebih dari saya harga 500. Mau Anda jual 700, ongkos kirim Anda tanggung, dan seterusnya boleh. Oke, okay. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, halalkah bagi hasil dari tabungan syariah yang diberikan tiap bulan kepada nasabahnya? Permasalahannya seperti yang saya katakan dan seperti yang dijelaskan ibu tadi, bahwasanya tidak ada tercantum di sana bagi rugi, hanya bagi hasil saja. Sedangkan dalam akad mudharabah yang syar'i adalah bila ternyata rugi, maka si investor, si Rabbul Mal yang menabung, uangnya berkurang. Pernah berkurang uang tabungan Anda di bank syariah? Tidak, Ustaz. Tidak pernah. Dan tidak pernah ada akad akan berkurang uang Anda bila rugi dia, kan ya? Iya. Iya. Maka berarti kerugian ditanggung oleh dia, maka mengandung unsur riba. Dengan demikian Allah Ta'ala alam, ya, dengan Allah Ta'ala alam, bagi hasilnya minimal syubhat hukumnya. Dia bilang katanya ada orang pihak ketiga, Ustaz, yang akan menalangi apabila rugi. Apa? Bang bilang, pernah saya tanyakan kan, dia bilang ada pihak ketiga yang meng-cancel usaha itu sehingga tidak akan rugi. Ada meng-cover kalau rugi dia yang bayarin gitu. Ah, ada pihak ketiganya, Ustaz. Iya, ada itu LPS sama Lembaga Penjamin Simpanan. Hah? Iya. Tetapi akad bank syariah dengan LPS ini apa? Bank syariah store uang ke dia per bulan sebagai premi. Pertanyaannya satu. Berarti apa akadnya ini? Satu aja. Akadnya. Kalau terjadi kerugian maka LPS membayarkan. Bila tidak terjadi kerugian maka LPS mendapat uang. Sama dengan judi tadi. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya bekerja? Bolehkah saya belajar ilmu bisnis dengan non muslim seperti hypnotic writing atau ilmu membuat kata-kata di media sosial? Bisnis apa? Belajar ilmu bisnis dengan non muslim katanya. Belajar bisnis bila yang muslim ini mengajarkan yang tidak ada pertentangan dalam syariat, hukum asalnya boleh. Dan Rasulullah SAW mempunyai teman bisnis Sa'ib bin Abi Sa'ib. Beliau seorang yang musyrik, kafir. Tapi tetap beliau Rasulullah SAW bermusyarakah, bekerja sama, beli barang bersama, dijual bersama, keuntungan dibagi. Jelas? Pelajari syariat Allah dahulu, pelajari fikih muamalah dulu. Nanti ya, yang halal dari bisnis konvensional tadi silahkan pelajari. Tapi tidak mengerti Anda fikih muamalat, khawatir Anda diajarkan macam-macam. Diajarkan cara menghitung bunga, cara mengajukan pinjaman riba. Iya kan? Bisnis biasanya entrepreneur seperti itu kan ya. Bagaimana membuat proposal agar turun kredit dari bank A, B, C, dan D. Iya atau tidak? Apa artinya? Anda diajarkan untuk bagaimana dapat riba. Bayar lagi Anda itu mahal. Ini kajian gratis dapat Anda yang halal. Alhamdulillah. Baik, jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penelitian, saya juga mau ngajuin dua pertanyaan, boleh ya? Satu saja, sudah satu saja. Waktunya sudah habis, Pak. Oh, karena satu saja, ya, okay. Waktunya habis satu saja. Satu saja yang oke. Misal saya ikut perlombaan lalu bayar uang registrasi dengan nominal, mungkin saya nggak tahu kalau misalnya saya lombanya itu lomba makan cepat, saya nggak tahu makan cepat. Sakit nanti antum. Ini cepat, lomba yang buat sakit ya, cepat-cepatan ngabisin makanan. Atau kalau kelihatan lihat emak antum dimarahin antum, makan cepat-cepat kayak setan aja kamu begitu atau tidak? Ya jadi lombanya itu yang tercepat yang menang. Jadi baik. Uang pendaftarannya itu bayar 200.000. Ini kalau dapat hadiah walaupun tanpa bayar hukumnya haram, pernah kita bahas sebelum ini. Perlombaan yang boleh dapat hadiah hanya untuk 3 perlombaan. La sabqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh dalam sebuah perlombaan dapat hadiah kecuali 3 jenis perlombaan, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Kalau ada uang kepesertaan dan hadiah diambilkan dari situ, ini mengandung unsur judi. Dua, di sini haramnya. Jelas? Apalagi membuat Anda sakit, makan terburu-buru. Kalau keselak gimana? Innalillah. Udah jangan ikut yang macam-macam ya. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Itu terakhir habis, Ibu. Habis. Ditutup ya, Ustaz. Enggak, satu lagi aja si ibu tadi. Habis satu ini dong, tolong Ustaz. Ya, bismillah ibu. Ini bismillah. Udah 2 bulan ini ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan bekerja di developer nih Ustaz. Kebetulan saya staf bagian pajak. Nah, kebetulan staf menguruskan pajak atau dari kantor pajak? Bukan, pengurus pajak di developer tersebut, Tat. Yang gaji Anda developer. Betul. Berarti nah, Anda berusaha pajak developer Anda berkurang dari semestinya. Enggak sih, sebenarnya gini pertanyaan. Boleh, boleh. Saya sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Iya, iya, Tat. Pertanyaan boleh. Saya ini nih, Tat. Kan setiap setahun sekali itu perusahaan saya kerja itu suka bagikan uang lebih ke masing-masing rekening karyawan tuh, Tat. Sementara dananya itu saya tahu kalau itu dananya dari fee KPR, Tat. Nah, itu hukumnya maksud, gimana? Fee KPR ini gini. Jadi kan kita developer itu kerjasama dengan bank-bank yang mau akad kredit gitu ya, Tat. Nah, si bank tersebut bila kita developer ada yang akad kredit, nah dia kasih fee nih ke developer, Tat. Kasih fee. Nah, perusahaan itu kan mengumpulkan fee tersebut tuh. Nah, si fee tersebut dikumpulkan. Haram, sudah. Oh. Iya. Nah, sekarang gini, Tat. Udah. Maksudnya bukan maksudnya yang uang kan karena uang itu masuk ke rekening kita nih langsung ke rekening karena iya, berikan kepada fakir miskin. Oh, fakir miskin aja. Kalau fasilitas kayak masjid atau apa itu enggak boleh. Iya. Lebih baik fakir miskin daripada fasilitas. Fasilitas kan negara yang bangun. Ngapain baik, kita sibuk-sibuk? Baik, baik, baik. Jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Cukup, cukup. Cukup ya? Cukup. Iya, saya tutup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika.